karnan rupawan, bela keagungan negara, sakti tiada bandingannya. Semakin termasyur nama harum Arjuna, berpadu dengan Sri Kandi. Kini pun muncul Arjuna pujaan hati, mungkinkah ku jadi Sri Kandi tuan? Arjuna pahlawan, pendekar nan rupawan, bela keagungan negara, sakti tiada bandingannya. Semakin termasyur nama harum Arjuna, berpadu dengan Sri Kandi. Kini pun muncul Arjuna pujaan hati, mungkinkah ku jadi Sri Kandi tuan?